gadis nyentrik. Mau kemana? Gaunmu yang ungu. Beli di mana? Lekuk dan liku. Serasi gaya yang lama membuat setiap pria terseduh-seduh. Setiap hari ke salon, berkaca setiap sekolah, senangnya selalu ditonton, nari bangganya. Lekuk dan lip, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Serasi gaya.